Mitra Bisnis, belum lama ini seorang pakar politik menulis di Harian Nasional tentang adanya kerancuan serta kejanggalan dalam implementasi sistem politik dan pemerintahan di negara kita. Menurutnya, dalam sistem presidensial, kekuatan terbesar mutlak berada di tangan presiden, yang memang mendapat mandat penuh dari rakyat, sehingga kekuatan politik lain seperti parlemen minim peluangnya untuk mengganjal langkah presiden dalam mengimplementasikan kebijakannya guna memajukan bangsa dan negara. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, mengapa indikasi adanya kerancuan ini sampai muncul ke permukaan? Gini, kepolitikan dan dunia politik itu dimulai dengan rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu ada yang untuk eksekutif sebagai manajer pemerintahan dan ada yang legislatif. Anggaplah yang yudikatif itu adalah nggak signifikan dalam konteks hari-hari gitu ya. Nah, ini sudah salah kaprah. Kenapa? Prinsip-prinsip dasar rekrutmen politik itu menentukan ujung-ujungnya. Contohnya seperti apa, Pak Her? Contoh nih, sistem pemilu kita itu kalau di dalam teori di seluruh dunia itu ada dua sistem yang secara prinsip itu tidak bisa tidak sama dan tidak bisa disatukan. Satu yang disebut multi-member constituency, yang satu disebut single-member constituency. SMC atau single-member constituency itu dalam bahasa awam disebut dengan sistem distrik. Nah, MMC, multi-member constituency, itu dalam bahasa awam disebut dengan proporsional. Nah, ini dari analoginya klasifikasi flora dan fauna, yang satu ini kambing, yang satu itu pohon pisang. Nah, politisi kita itu mengawin silangkang pohon pisang dengan kambing. Nah, ya jadinya presiden itu. Jadinya presiden, jadinya parlemen kita yang sekarang gitu. Ini anak-anak hasil kawin silang kambing sama pohon pisang gitu. Nah, akibatnya ya rancu sekali, kacau balau gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.